Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Usikum wa iyaya nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah semata kita bisa berkumpul kembali di musala yang mulia ini untuk melanjutkan pembacaan risalah Jawabu Su'alin fi Jihadid Dafi. Malam hari ini kita akan memasuki pembahasan masalah yang ketiga, masalah yang terakhir pada poin sebelum terakhir ya, masih ada dua masalah lainnya. Masalah ketiga pada pembahasan solusi yang ke-6. Mas'alatu man lam yukafiril kafira au syakka fi kufrihi fahuwa kafirun. Masalah sebuah kaidah yang terkenal ya. Man lam yukafiril kafira, barang siapa tidak mengkafirkan orang kafir, au syakka fi kufrihi, atau dia ragu-ragu atas kekafiran orang kafir, bahwa kafirun, maka dia telah kafir. Wahia mas'alatun sahihatun. Masalah ini, ya, kaidah ini sebenarnya adalah masalah yang benar, kaidah yang benar. Lakin ala makna halladzi qasadahul ulama alladzina qaluha wasafaruha. Kaidahnya sendiri benar ya, namun maknanya adalah sesuai makna yang dikehendaki oleh para ulama yang mengucapkan. Dan menulis kaidah tadi, karena ini kaidah yang membuat para ulama salah, tentunya cara memahaminya pun harus sesuai makna yang diinginkan, dikehendaki oleh para ulama pembuat kaidah ini. Wa iya masyruhatun fi mawadhi'a katsiratin min kutubi ahli ilmi. Masalah ini, kaidah ini telah dijelaskan dalam banyak tempat dalam kitab-kitab para ulama. Wa syarahtuha fi ba'dhi ma katabtu min kitabatin mansyuratin walhamdulillah. Dan saya sendiri telah menjelaskannya dalam sebagian tulisan saya, dalam tulisan-tulisan yang telah dipublikasikan alhamdulillah. Artinya Syekh Atiyatullah Al-Libi sendiri telah menulis penjelasan kaidah ini. Man lam yukafiril kafiro au syakka fi kufrihi fahuwa kafirun. Hanya saja saya belum membaca ya, di tempat yang mana beliau menuliskan hal ini. Ada kumpulan makalah beliau yang belum kita baca dengan tuntas semuanya. Wali syaikhi Nasiril Fahdi syarhun muyassarun laha fi risalatin. Dan Syekh Nasir Al-Fahd, Nasir bin Hamad Al-Fahd ya, seorang ulama Arab Saudi, sampai hari ini masih ada di dalam penjara. Wali Syekhi Nasir Al-Fahd syarhun muyassarun laha fi risalah. Syekh Nasir bin Hamad Al-Fahd memiliki penjelasan ringkas untuk kaidah ini dalam sebuah artikel. Wa kadzali Syekh Abi Muhammad Al-Maqdisi. Demikian juga Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi ada dalam risalah dulu yang judulnya Risalah As-Salafiniyah. Sebuah buku yang membahas tentang lebih dari 30 kesalahan dalam masalah takfir. Wa li ghairiha katsirun jiddan. Dan selain kedua ulama ini, masih banyak sekali ulama-ulama lainnya yang telah mensyarah kaidah ini. Fayabhatu anhul aku al-talibu lil ilmi. Sehingga saudara penuntut ilmu bisa mencarinya, membahasnya, mengkajinya dari tulisan-tulisan para ulama ini. Wahum ha'ula izza'ihuna al-mukhlifu wa ashabuhu. Adapun mereka, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang menyimpang, Abu Maryam al-Mukhlif dan para pengikutnya, ma asra'a ma yukafiruna man khalafahum fi takfiri syakhsin aw ta'ifatin. Alangkah cepatnya mereka mengkafirkan orang yang berbeda pendapat dengan mereka dalam mengkafirkan seorang tertentu atau sebuah kelompok tertentu. Kalau Abu Maryam al-Mukhlid dan pengikutnya mengkafirkan seseorang atau mengkafirkan kelompok tertentu, kemudian orang lain beda pendapat, maka dengan cepat Abu Maryam al-Mukhlid dan pengikutnya ini mengkafirkan orang yang beda pendapat tadi. Ihtijajan bihadhil ibarati. Mereka berargumentasi dengan ungkapan kaidah di atas. Man lam yukafiril kafiro au syakka fi kufrihi fa huwa kafirun. Hadza huwa madhhabuhum wa tariqatuhum. Inilah mazhab dan cara mereka. Wa in jadalu nadhariyan bi annahum ya'rifuna ma'naha. Sekalipun secara teori mereka mendebat, mengatakan bahwasanya mereka mengetahui betul makna kaidah ini, tapi secara praktek mereka tidak akan segan-segan dengan cepat mengkafirkan orang yang tidak pendapat dengan mereka dalam mengafirkan orang tertentu atau sosok kelompok tertentu. Wa ma'ab ada hadza an manhaji ahli ilmi min as-salafi wal khalafi rahimahumullah. Alangkah jauhnya cara mereka ini dari manhaj ulama generasi salaf dan khalaf rahimahumullah. Ahli al-ihtiyati wa tatabbuti wa kuatil warai wa talabis salamati fiddin. Para ulama salaf dan kholaf yang mereka adalah orang-orang yang ahlul ihtiyat. Ahlul ihtiyat, orang-orang yang sangat hati-hati. Wa tasabbut, orang-orang yang sangat sabar perlahan-lahan dalam mencari kepastian. Orang yang tekun mengadakan penelitian sebelum menjatuhkan vonis. Orang-orang yang tekun mengadakan klarifikasi. Wa kuatil warok, dan punya sifat warok, hati-hati. Warok lisannya, warok hatinya, juga warok anggota badannya. Para ulama salaf ya, disebutkan yang namanya Imam Al-Bukhari itu saking waroknya kalau menyebutkan cacat seorang perawi hadis, beliau memakai bahasa-bahasa kiasan, fihi nazar, orang ini perlu ditinjau ulang, hanya begitu beliau, tidak pakai kazab, wadda, tukang dusta, tukang buat hadis, sampai begitu beliau. Bahasa-bahasa beliau sangat warok, binagor, orang ini harus ditinjau ulang. Pilihan orang ini agak lemah. Wapala bisalam antipidin, dan para ulama ya sifatnya mencari keselamatan dalam perkara agama. Ma'ulwi ko'obihim fil fikhi wal ilmi wal dasirati wal qiyami bi amridin. Padahal mereka sangat tinggi tumitnya ya. Padahal mereka ini sangat dalam pengetahuannya dalam masalah fikih, ilmu dan basirah. Wal qiyami bi amridin, dan mereka orang-orang yang teguh melaksanakan ajaran agama. Sekalipun mereka ini orang-orang yang ilmunya mendalam, semangat menegakkan agama Allah itu tinggi, tapi mereka juga punya sifat warok, hati-hati, tasabut, ihtiyat ya. Meneliti dengan hati-hati sebelum mereka menjatuhkan vonis ini dan itu. Syekh Atiyatullah kemudian di sini menjelaskan dua contoh dari bagaimana kehati-hatian para ulama dalam memvonis seseorang yang dianggap murtad ya, seseorang yang dianggap kafir ya. Contoh pertama adalah Ibnu Arabi, penganjur, pencetus akidah hulul. Hulul itu bersemayamnya Allah pada diri makhluknya. Dan satunya lagi disebutkan adalah Ibnu Hajar Al-Haitami, seorang ulama fikih madzhab Syafi'i yang menyatakan sunnah beristighosah dengan orang-orang mati. Tapi karena contoh yang beliau sebutkan agak panjang, kita akan tunda pada pertemuan berikutnya. Insya Allah malam hari ini kita akan bacakan tadi ya, sekilas penjelasan dari Syekh Nasir Al-Fahad tentang kaidah man lam yukafiril kafiro fahuwa kafirun. Beliau mengatakan fa inna qaidata man lam yukafiril kafiro fahuwa kafirun qaidatun ma'rufatun masyhurah. Kaidah barang siapa tidak mengkafirkan orang kafir maka dia telah kafir, ini adalah sebuah kaidah yang sangat terkenal, sudah dikenal luas oleh para ulama. Wahia naqidu salitu min nawaqidil islami allati dzakaraha Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Dan ini merupakan pembatal ketiga dari beberapa pembatal keislaman yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Di mana beliau mengatakan asal itu pembatal yang ketiga, man lam yukafiril musyrikina au yashukka fi kufrihim au sahaha madhabahu. Barang siapa tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu-ragu tentang kekafiran orang musyrik atau menganggap benar akidah orang musyrik, kafara, maka dia telah kafir. Ini kaidahnya seperti itu. Illa anna hadhil qaidata laisat ala hadal islam. Namun kaidah ini tidak berlaku umum saja seperti itu, berlaku lepas pokoknya diterapkan begitu saja. Bal fiha tafsilun. Namun kaidah ini ada perinciannya. Man ahfalahu waqa'a fil batili. Barang siapa melalaikan perintian penjelasannya maka akan terjatuh dalam kebatilan. Min takfiril muslimin, baik kebatilan itu berupa mengkafirkan orang Islam, aw tarkil kufaril asliyina bila takfir, atau tidak mengkafirkan orang kafir asli. Wa tafsilu hadzal amri kama yali. Adapun penjelasan rincinya adalah sebagai berikut. I'lam awalan. Yang pertama, ketahuilah annal asla fi hadhil qa'idati laisat min jihati mulabatatil kufri qawlan aw fi'lan. Ketahuilah bahwasanya dasar dari kaidah ini bukanlah karena seseorang melakukan kekufuran, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Barang siapa tidak mengkafirkan orang musyrik maka dia kafir. Ini maksudnya dia kafir bukan karena dia melakukan kekufuran, kesyirikan, baik secara ucapan, keyakinan maupun perbuatan. Bal min jihati raddil akhbari wa takdzibiha. Namun dia dikafirkan karena dia menolak dan mendustakan akhbar, berita-berita, maksudnya ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Faman tarakal kafira bila takfirin. Barang siapa membiarkan orang kafir tanpa mengkafirkannya, tanpa memvonis orang itu kafir ya, menganggap dia muslim, kana hadza minhu takdziban bil akhbaril waridati fi takfirihi, maka berarti sikapnya ini mendustakan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yang mengkafirkan orang kafir ini tadi. Fa'ala hadza la budda ay yakuna al-khabaru al-waridu fi takfiri sahihan muttafiqan alaihi. Oleh karena itu ya, penerapan kaidah ini memerlukan beberapa syarat. Yang pertama, ay yakuna al-khabaru al-waridu fi takfiri sahihan muttafiqan alaihi. Muttafiqan alaihi. Yang pertama, hendaklah berita tentang pengkafiran orang musyrik tadi haruslah berita yang sahih, yang disepakati, dalilnya harus dalil yang sahih dan disepakati, bukan dalil yang masih diiktilafkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, wala budda ayyakuna min tark man tarakat takfira raddan li hadhil akhbar. Yang kedua caranya adalah orang yang tidak mengkafirkan orang kafir tadi harus menolak dalil-dalil tadi. Kalau tidak menolak karena ada unsur syubhat dan lain-lainnya, maka nanti akan ada penjelasannya. Fal mukaffiratu laisat wahidatan. Karena amal-amal yang menyebabkan seseorang kafir itu tidak hanya satu. Wal wuku'u fiha aidan laisa 'ala martabatin wahida. Dan terjatuh dalam perbuatan mukaffirat yang menyebabkan kafir itu juga bukan satu tingkatan, ada banyak tingkatannya. Ada yang jelas-jelas enggak akan mungkin orang bisa istilah. Ngaku dirinya Tuhan, ngaku dirinya Nabi, nah, itu orang tidak akan ragu-ragu mengkafirkannya. Ada yang di bawahnya itu, ada yang di bawahnya lagi, ada yang di bawahnya lagi, beragam. Wali bayani hadzal amri la budda min at-tafriqi bainaha. Oleh karena itu untuk menjelaskan masalah ini perlu dibedakan antara masing-masing perkara tadi. Wa hadza yanqasimu ila qismaini. Dan dalam hal ini orang musyrik tadi yang harus dikafirkan terbagi menjadi dua golongan. Al-qismul awwalu, yang pertama, al-kafirul asli, orang kafir asli. Kal yahudi wan nasrani wal majusi wa ghairihim. Yang pertama, orang kafir asli, orang yang belum pernah secara sah masuk Islam. Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, animisme, dinamisme, apalagi Taruhun, apalagi tanya Kejawen, apalagi agama-agama yang memang tidak mengakui Islam, agama-agama yang tidak mengakui Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW. Fahada man lam yukafirhu au syakka fi kufrihi au sahaha madhhabahu fa innahu yakfuru bil ijma'i kama dzakarahu ghairu wahidin min ahli al-ilmi. Kalau yang seperti ini ya, kalau dia tidak mengkafirkan orang kafir asli atau ragu-ragu orang Yahudi itu kafir atau enggak, orang Kristen itu kafir atau enggak, atau sahaha madhhabahu, atau menganggap Kristen itu juga agama yang benar, maka yang seperti ini pelakunya telah kafir menurut ijma, sebagaimana disebutkan oleh banyak ulama. Li'anna fi hadza raddan linususil waridati fi butlani ghairi mu'aqidatil muslimina wa kufri man laisa 'ala dinil Islam. Karena sikap dia menganggap agama selain Islam tadi benar berarti menolak dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yang menegaskan batilnya akidah selain kaum muslimin. dan kafirnya setiap orang yang tidak beragama Islam. Ini dia. Tidak perlu untuk mengkafirkan orang kafir, tidak perlu lagi. Dibutuhkan kaedah-kaedah takfir, syurut, mawani, tidak perlu. Sudah tegak hujah atau belum? Ya, karena pokoknya setiap orang tidak meluk Islam itu harus kita yakini agama dia salah, keyakinan dia salah, dia bodoh, dia pinter, sama aja. Tidak perlu ada mawani takfir. Ya. Justru kalau orang ragu-ragu orang Kristen kafir atau enggak, ini malah dia sendiri yang kafir menurut ijma ulama, ya, karena dia menolak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menegaskan kafirnya non-muslim. Kemudian yang kedua, al-murtadu anil Islam, orang yang murtad dari Islam. Perlu dibedakan, tadi ada kafir asli, ini yang kedua, orang yang secara sah pernah masuk Islam tapi kemudian murtad, keluar dari Islam. Wa hadza ala qismaini, orang pernah masuk Islam kemudian murtad, ini dibagi lagi menjadi dua. Hal awal, yang pertama, man a'lana kufrahu wantiqalahu minal islam ila ghairihi. Yang pertama adalah orang yang terang-terangan mengumumkan kekafirannya, terang-terangan mengakui dia pindah dari agama Islam kepada agama selain Islam. Kal Yahudiyati awil Nasraniyati awil Ilhadi, atau contohnya dari Islam terang-terangan masuk Kristen, dari Islam terang-terangan masuk Yahudi, dari Islam terang-terangan jadi ateis atau komunis. Fahukmuhu hukmul kismi sabiki al-kafir al-asli, maka kedudukannya adalah seperti kedudukan orang kafir asli. Artinya apa? Orang Islam gak boleh ragu-ragu, ya, orang terang-terangan masuk Kristen, ya, kita gak ragu-ragu lagi mengatakan dia murtad, dia kafir, ya. Kayak dia orang miskin atau orang kaya, ya, masuk Kristen karena kepepet gak punya biaya membaji anaknya, menyekolahkan anaknya, umpamanya. Kita cek saja secara hukum, kita vonis dia kafir. Masalah tugas kita selain mengkafirkan, ada usaha kita, ada kewajiban kita untuk mengembalikan dia kepada Islam, itu lain perkara. Dan terkala asani, yang kedua, manirtaqabana qiban minawaqidil Islam, yang kedua adalah orang yang semula muslim kemudian melanggar salah satu dari pembatal keislaman. Illa annahu yas'umu annahu ala islam walam yakfur bihadza naqib, tapi dia masih menyangka dia beragama Islam dan belum kafir. Fahadza ala iktismaini aidan, orang yang seperti ini juga masih diklasifikasikan lagi menjadi dua. Hal awal, yang pertama, manirtaqaba naqidan sharihan mujma'an alaihi, orang yang melakukan pembatal keislaman secara terang-terangan, tidak ada kesamarannya, tidak ada unsur syubhatnya. Mujma'an alaihi, dalam perkara yang disepakati ulama. Kasabbillahi subhanahu wa ta'ala masalah, contohnya di sini disebutkan mencaci maki Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'innahu yakfuru bil ijma'i, maka orang seperti ini dianggap murtad sesuai kesepakatan ulama. Wa man taqaffa fi takfirihi ahadu rajulaini, adapun orang yang ragu-ragu untuk mengkafirkannya, maka dia berada dalam salah satu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, man aqarra bi anna sabba kufrun. Kemungkinan nomor pertama, dia orang yang mengakui sebenarnya dia yakin bahasanya mencaci maki Allah itu kufur, kekufuran, pembatal keislaman. Wa anna hadza fi'luhu kufrun, dan bahasanya mengerjakan, mengucapkan caci makian tadi adalah kekufuran. Illa annahu tawaqqafa fi tanzilil hukmi 'alal muayyani. Namun dia ragu-ragu, dia menahan diri dari menerapkan hukum ini kepada orang tertentu yang mencaci maki Allah. Likusurin fi ilmihi, karena ilmu dia yang terbatas. Auli syubhatin ro'aha, atau dia melihat syubhat pada diri orang yang mencaci maki tadi. Wahnahu yudhalika, atau alasan lainnya. Fa'innahu yakunu mukhti'an, maka dalam posisi ini orang yang ragu-ragu ini orang yang keliru. Waqauluhu hadza batilun, sementara pendapat dia tidak mengkafirkan tadi adalah pendapat yang salah. Illa annahu la yakfur, namun dia tidak kafir. Li'annahu lam yarudda khabaran au yukadziba bihi, karena sebenarnya dia tidak menolak dalil tadi dan dia juga tidak mendustakan dalil. Fa innahu aqarra bima warada fil akhbari wal ijma'i min anna sabba kufrun, karena sebenarnya dia telah mengakui, meyakini, menerima bahasanya benar dalil Al-Qur'an, hadis dan ijma' menunjukkan mencaci maki Allah itu sebuah kekufuran. Ini sudah paham perbuatannya kufur, tapi dia ragu-ragu menerapkannya pada pelakunya karena ada syubhat atau perkara lainnya, maka dia dianggap keliru tapi tidak kafir. Kemudian kemungkinan kedua, man ankara ayyakuna sabbu kufran aflan, orang yang sejak awal mengingkari, tidak percaya kalau mencaci maki Allah itu sebuah kekufuran. Fahadza yakfuru ba'dal bayan, maka yang seperti ini statusnya kafir kalau sudah diberi penjelasan kemudian ngeyel. Li'annahu raddun lil akhbari wal ijma', karena dia berarti menolak dalil Al-Qur'an dan hadis serta ijma'. Wa hadza mithlu man ya'budul qabra mimman yantasibu ila Islam, contohnya adalah orang yang menyembah kuburan dari kalangan orang-orang yang menyatakan dirinya muslim. Faman khalafa fi anna fi'lahu kufrun, barang siapa menyelisihi, barang siapa tidak setuju kalau dikatakan menyembah kuburan itu kekufuran, fa innahu yakfuru, maka orang ini kafir kalau dia menganggap menyembah kuburan itu baik-baik saja. Ya, ini baru kafir. Li'annahu raddun linususi wal ijma, karena dia menolak nas dan ijma. Wa man aqarra bi anna fi'lahu kufrun illa annahu tawaqqafa fi takfirihi li syubhatin ra'aha, adapun barang siapa dia meyakini menyembah kuburan itu kafir, kekufuran, tapi dia menahan diri mengkafirkan pelakunya, li syubhatin ra'aha, karena dia melihat ada syubhat, dilihatnya ini pelakunya jahil, pelakunya taklid, pelakunya ta'wil dan lain-lainnya, fa innahu la yakfuru, maka orang yang menahan diri tidak mengkafirkan tadi tidak kafir karena dia melihat ada mawani takfir. Ini kafir itu. Kemudian yang ketiga, mestinya al-qismu tsalits ya. Penjelasan yang kedua ya, orang yang melanggar pembatal keislaman, orang yang melakukan pembatal keislaman sementara dia mengaku masih muslim, dia mengira dirinya masih muslim dan belum kafir. Kasusnya yang pertama tadi, kalau yang dilanggar adalah perkara yang mujma', pembatal keislaman yang telah disepakati. Adapun yang kedua, manir taksaba naqidan mukhtalafan fihi, orang yang melanggar, orang yang melakukan pembatal keislaman tapi nilai pembatal keislaman tadi mukhtalafan fihi, masih diperdebatkan, masih diperselisihkan oleh ulama. Qatar fi sholati masalan, contohnya meninggalkan sholat. Orang muslim pernah sah jadi muslim kemudian dia meninggalkan sholat. fatakfiruhu mas'alatun khilafiyah. Mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat ini termasuk masalah khilafiyah. Wala yakfurul mukhalifu fiha, orang yang beda pendapat tidak kafir karenanya. Bal wala yubadda'u, bahkan juga tidak boleh dianggap ahlul bid'ah. Wala yufasaku, dan juga tidak dianggap orang fasik. Wa in kana mukhti'an, sekalipun dia keliru. Ya, karena dalam perkara ikhtilaf, dalam masalah khilaf, maka kemungkinan hanya dua. Kalau dia ijtihad benar, maka musib, ya, dia benar, dua pahala. Kalau ijtihad keliru, maka dia mukti, orang keliru dapat satu pahala. Tidak dikafirkan, tidak dianggap fasik, tidak dianggap berdosa, juga tidak dianggap ahli bid'ah. Hadza ma indi fi hadhihi alqa'idati biikhtisarin. Inilah penjelasan saya tentang kaidah di atas secara ringkas. Demikian penjelasan Syekh Nasir bin Hamad Al-Fahad. Faqallahu atrahu. Inilah yang dipikirkan yang kemula. Ada hal-hal yang perlu dipahami, ya, mana yang mengkafirkannya tidak memerlukan kaidah rumit, ya. Mana juga yang mengkafirkannya perlu kehati-hatian, memungkinkan ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Qaul alam shawab. Demikian yang bisa kita katakan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.